因为我们这边本身没有阿姆拉阿姆Babu du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Qala musannifu rahimahullah ta'ala babu du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Syarhun lamma zakara musannifu rahimahullah ta'ala at-tauhid wa fadlahu wa ma yujibu al-khawfu min diddihi al-khawfa. وَمَا يُجِبُ الْخَوْفَ مِنْ دِبِّهِ نَبَّهَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ عَرَفَ ذَلِكَ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى نَفْسِهِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْعُوَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ kama huwa sabilul mursalina wa atba'ihim kama qala al-Hasan al-Basri lamma tala hadhihi al-ayata wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin fa qala hadha habibullahi hadha waliyullahi hadha Sofwatullah. Hada khiyaratullahi. Hada ahabbu ahlil ardi ilallahi. Ajaballahu. Ajaballaha fi da'watihi. Wada'an nasa ila ma ajaballaha fihi min da'watihi. وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين هذا خليفة الله قال المصنف رحمه طيب ini dulu بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله باب dakwah atau seruan kepada syahadat la ilaha illallah kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan lamma dzakara al-musannifu tatkala musannif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala zakara menyebutkan tauhid wa fadlah tauhid dan keutamanya di pembahasan sebelumnya, di bab sebelumnya wa ma yujibu al-khawfa min diddih dan hal-hal yang mengharuskan untuk takut kepada lawan dari tauhid yaitu syirik karena beliau juga menyebutkan bab sebelumnya itu bab khawf mina syirki nabbaha maka beliau di sini memberikan tanbih memberikan peringatan bihadhihi tarjamah dengan bab ini ala annahu la yanbaghi ya bahwa sepatutnya bahwa tidak sepatutnya liman arafa dzalika bagi orang yang sudah mengenal hal ini tauhid keutamanya dan bahaya dari syirik ayaktasira ala nafsi dia mencukupkan untuk diri dia aja enggak peduli kepada orang lain bal yajibu alaihi bahkan wajib bagi dia ayyadwa ila Allah taala untuk juga berdakwah mengajak orang-orang menuju Allah mentauhidkan Allah bil hikmati wal mau'izati al hasanah dengan hikmah dan pengajaran yang baik kama huwa sabiru al mursalina wa atba'ihim sebagaimana inilah jalan para rasul dan pengikut mereka kama qala al hasan al basri lamma tala hadhihi al ayata sebagaimana dikatakan oleh al hasan al basri ketika beliau membaca ayat ini wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah dan ucapan siapakah yang lebih baik daripada orang yang mengajak mendakwahkan manusia kepada Allah wa amila salihah dan dia beramal saleh wa qala innani minal muslimin dan dia mengatakan aku termasuk ya di antara kaum muslimin qala kata Hasan al-Basri siapa ini ucapan yang terbaik hada habibullah ini adalah kekasih Allah kata Hasan al-Basri kekasih Allah wa hada waliullah inilah waliullah wa hada safwatullah wa hada khiratullah ya ini adalah wali Allah safwatullah ya orang pilihan Allah khiratullah sama ini hamba Allah yang sudah terpilih hada ahabu ahlil ardi ilallah ini adalah ya orang penduduk muka bumi yang paling dicintai Allah ajaballaha fi da'watih ya dia mengajak manusia kepada Allah kepada seruan Allah dalam dakwahnya wada'an nas ila ma ajaballaha fihi min da'watih ya dia mengajak juga manusia kepada seruan Allah yang telah dijawabnya dari dakwahnya tadi. Wa amila salihan fi ijabatih, dan dia pun telah beramal saleh dalam ya melaksanakannya. Wa qol, seraya dia mengatakan, innani minal muslimin, aku termasuk orang-orang yang berserah diri, hada khalifatullah. Ya, inilah khalifatullah. Ini enggak cukup ya. Kita mengatakan adalah yang penting cukup diri saya saja. Enggak bisa. Kita ini umat dakwah. Allah enggak utus lagi rasul, enggak utus lagi nabi ya kita ini. Ya. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada seluruh manusia. Kenapa? Punya sifat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian beramar ma'ruf nahi munkar dan kalian beriman pada Allah. Jadi amar ma'ruf nahi munkar yang paling utama dan pertama adalah mengajak manusia pada tauhid, melarang manusia dari berbuat kesyirikan. Dan yang namanya dakwah tauhid itu mesti dua. Enggak bisa mengajak manusia pada tauhid aja, melarang kesyirikannya nanti-nanti, enggak bisa. Bahkan dakwah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah nahi mungkar, melarang manusia dari perbuatan syirik. Ya, bahkan ayat pertama ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang rasul, kalau nabi kan Iqra. Orang rasul apa? Ya ayyul mudassir kum fa anzir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Dan terkait ar-rujus itu syirik, wahjur. Boikotlah kesyirikan tersebut. Dan seruan ya, meninggalkan kesyirikan ini adalah dakwah ya pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita enggak boleh tutup mata terhadap kenyataan ini bahwa banyak kesyirikan, banyak orang-orang jauh dari tauhid ya dengan mengatakan adalah yang penting saya selamatin diri sendiri. Enggak bisa. Ya, enggak bisa ini. Qala al-musannif wa qaulullah ta'ala qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ya. Kemudian ayat yang dibawakan oleh musannif firman Allah taala, qul, katakanlah wahai nabi, hadhihi sabili adu ila Allah. Ini adalah jalanku, aku mengajak manusia pada Allah, ala basiratin, di atas basirah. Nah, di atas basirah ini Syekh Al-Utsaimin di syarah salah satu usul menjelaskan. Basirah ini ayakun adai aliman ya, bi ulumi syariah. Ya, seorang dai itu dia harus berilmu terkait ilmu syariat. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Ayakun aliman ya fi kaifiyati da'wati. Dia mesti tahu bagaimana tata cara berdakwah. Yang ketiga, ayakun aliman fi halil madu'u. Dia mesti tahu kondisi madu'u dia. Kondisi audiens dia. Nah, ini ala basirah. Ya, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Kata Syekh bin Baz, mengutip ucapan ulama salaf di syarah kitab tauhid, maka ciri khas umat nabi ialah dakwah. Ialah dakwah. Kalau dia enggak dakwah, maka itu dia enggak dapat ciri khas dari umat nabi. Bahkan sampai Syekh bin Baz mengatakan, siapa yang enggak dakwah dia bukan umat nabi. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ini adalah jalanku, adu ila Allah, ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini adalah jalanku, aku dan orang yang mengikuti aku. Adu ila Allah. Aku mengajak manusia pada Allah. Dan yang namanya majal dakwah, medan dakwah itu kesiro banyak, jangan cuma dilihat di mimbar, di meja kajian, jadi pembicara, enggak. Ya. Antum sama keluarga dakwah, sama teman dakwah, di lingkungan dakwah, ngomong apa aja, kan gak mesti di naik mimbar, bicara aja sama teman, masalah tauhid, masalah amal-amal sholat ya, bahaya kesyirikan, bahaya kekufuran, bahaya pluralisme, bahaya liberalisme, sekularisme, kita bicara ya. Bahkan dulu saya punya teman dulu waktu masih di jamaah yang lama itu, ada orang ya Bangladesh datang ke Indonesia. Dia gagu, bisu, tuli. Nah, tapi ikut dakwah. Ikut. Ternyata dia cuma bawa korek sama kertas aja. Setiap dia dakwahin orang, dia pakai syarat salat. Karena dia kalau ente enggak sholat gitu isya dibakar. Dia bakar kertas. Di akhirat dibakar gitu. Ntar ada yang ituin, tuh Pak, nanti dibakar di akhirat kata dia tuh. Kalau enggak mau sholat. Ya? Subhanallah. Dan dia nemuin orang-orang yang ada di jalanan Jakarta ini, dia samperin satu-satu. Ya? Ntar yang ituin kita-kita orang deh. Nih Pak, dari Bangladesh. Bisu, gak dengar. Saya juga gak tahu namanya siapa gitu kan. Nih dia mau nyampein. Sholat Pak, wajib. Kalau Bapak ke sholat, ngorin korek. Abos, dibakar. Subhanallah. Ya, di situ saya terkesan itu. Di luar jamaah itu bermasalah ya. Tapi kan kalau ngajak dakwah, ngajak orang sholat, semua sepakat itu kebaikan. Gak ada yang bid'ah. Mana ada ngajak orang sholat bid'ah. Ya. Itu sesat itu kalau ada yang bilang ngajak orang sholat bid'ah. Nah jamaah tersebut bermasalahnya bukan di situ. Di yang lain. Ya. Dan harusnya kita itu terdepan. Masa kalau urusan dakwah ke masyarakat, oh itu urusan jamaah tabligh. Nah, terus urusan jamaahan itu apa dong? Nahdir-nahdir. Harusnya terdepan. Masa ada klaim kalau ngajak preman sholat itu urusan jamaah tabligh. Lah, harusnya kita lah. Terus urusan kita apa? Nahdir. La haula wa la quwwata illa billah. Hah? Urusan kita apa terusnya? Ini kan aneh. Harusnya kita yang di depan. Ya gitu Pak Syari ya? Ya iya. Maka saya heran kebaikan-kebaikan itu kok porsinya diserahkan kepada yang lain seolah-olah mereka itu jatahnya. Oh kalau nahu ngelotok itu orang NU. Lah terus antum apa ngelotok? Nahdir. Lah harusnya kita dong yang ngelotok. Misalnya di nahu gitu. Oh kalau dakwahin preman itu urusan jamaah tabligh. Lah terus antum apa? Nahdir. Hah? Oh kalau semangat ingin menegakkan syariat itu disebut tahrir. Lah terus antum semangat apa? Nahdir. Nah harusnya semua spirit kebaikan itu ada di Ahlus Sunnah. Ya, ini kan terbalik ini. Ya, terbalik. Ya. Ini kalau saya sampaikan kayak begini, apa banyak nggak terima. Tapi ini realita lah, iya kan? Begitu kan? Realita. Amar-amar naik mungkar ke jalanan, harusnya kita Ahlus Sunnah yang duluan. Dan itu sunnah dakwah Rasulullah SAW itu di awal dakwah apa? Beliau nyamperin orang kan? Beliau nyamperin orang. Ada dakwah Rasulullah SAW dauroh gitu. Terus orang-orang datang tabligh akbar. Tidak, beliau datangin ke Mekah. Di Madinah baru beliau bermajelis dengan sahabat. Tapi di Mekah beliau nyamperin dakwah. Dan ketika di Madinah pun beliau mengutus Mu'ad bin Jabal datangin umat. Mengutus sahabat datang. Ya, sampai Mu'ad bin Jabal diutus sekian tahun ke Yaman. Ya. Tapi barakallahu fiik. Fadal dibaca Pak Ahmad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawlillahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Syarhun Qala Abu Ja'far ibn Jarir Ibnu Badal dari Abu Qala Abu Ja'far Al-Aula Abu Ja'far ibn Jarir Yaqulu Ta'ala Zikruhu li nabiyihi. Zikru fa'il dari Ta'ala Zikruhu li nabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qul ya Muhammad hadhihi ad-da'watu allati ana ilaiha wa tariqatu allati ana 'alaiha min ad-du'a'i ila tauhidillahi wa ikhlasi al-'ibadati lahu duna al-alihati wal awsani wal intihai ila ta'atihi tarki ma'siyatihi sabili wa tariqati wa da'wati ad'u ila Allah Ta'ala wahdahu la syarika lahu ala basiratin bidzalika wa yaqini 'ilmin minni bi wa yakini ilmin ya, mudhaf. Ya. Ana wa yad'u ilaihi ala basiratin aidan. Aman ittaba'ani wa saddaqani. Wa saddaqani. Wa saddaqani. Teman-teman tadi soal. Bukan. Mentasdik, membenarkan. Wa amana bi. Wa subhanallahi yaqulu lahu ta'ala dzikrahu. Dzikruhu. Wa qul tanzihan lillahi ta'ala wa ta'dhiman lahu min ayyakuna lahu syirkun syarikun syarikun min mulkihi aw ma'budi sawahu fi sulkonihi wa ma'am itu ma'bud ma'tuf ke syarik. Oh iya ma'budun. Ma'budun ya ma'budun sawahu fi sulkonihi wa ma'ana minal musyrikin yaqulu wa ana bari'un min ahli syirki bihi lastu minhum walahum minni intaha. Nah saya barakallahu fikum. Ya qala Abu Ja'far Ibn Jarir, ini pengarang kitab ya Tafsir At-Tabari yang dikenal Ibn Jarir At-Tabari. Yaqulu ta'ala zikruh, Allah ta'ala yang maha tinggi penyebutannya berfirman li nabiyyih, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul katakanlah ya Muhammadu, hadihi inilah ai da'watu, inilah dakwah allati adu ilaiha, inilah dakwah yang aku mengajak mendakwahkannya, wa tariqatu, dan inilah jalan allati ana ilaiha, yang aku berada di atasnya, minad du'a ila tauhidi, berupa seruan kepada tauhid, wa ikhlasil ibadati lahu, dan pemurnian ibadah hanya kepada Allah ya, dunal alihati wal ausan, bukan kepada apa namanya sembahan-sembahan yang lain dan berhala-berhala, walintiha ila ta'atih ya, baik, dan inilah ya, dan ini berujung kepada ketaatan kepadanya, wa tarki ma'siyatihi, dan meninggalkan maksiat kepadanya, sabili maksudnya wa tariqati, inilah sabili tariqati, jalanku, dakwati, dakwahku, dakwah kepada Allah ta'ala wahdah, yang la syarikalah, yang tiada sekutu baginya, ala basiratin, di atas basirah ya, wa bidzalika, kalau dia itu min zalika ya, bidzalika ya, wa yakini ilmin minni bih. Nah ya, di atas basirah, yaitu yang demikian itu di atas keyakinan ilmu, keyakinan ilmu, minni bihi, keyakinan ilmu dariku tentangnya, ana wa, yang ini jalan aku, yad'u ilaih, yang di sini menyeru kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah, ala basiratin aidan, di atas basirah, di atas ilmu, wa man ittaba'ani, ini jalan aku dan orang-orang yang mengikuti aku, wa saddaqani, yang membenarkan aku, wa amana bi, yang beriman padaku ya. Nah, ini sampai disebutkan ciri khas umat Nabi, yaitu dia dakwah. Kalau dia enggak dakwah, maka tidak terkategorikan umat Nabi. Wa qawluhu subhanahu ya. Yaqulu lahu ta'ala dzikruh wa qul, dan Allah subhanahu dan firman Allah wa subhanallah. Ya. Allah berfirman padanya yang maha tinggi Allah penyebutannya, qul tanzihan, ucapkan ini dalam rangka mensucikan Allah ta'ala, wa ta'ziman lahu, mengagungkannya, min ayyakuna lahu syarikun fi mulki, wa Allah ya disucikan dari memiliki syarik, sekutu dalam kerajaannya, au ma'budun siwa, atau disucikan Allah dari memiliki ma'bud, sembahan selainnya, fi sultan, dalam sultan, dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah tergolong orang-orang musyrik, yaqul ana bari'un min ahli syirki bih. Ya. Aku berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Lastu minhum walahum minni. Aku bukan bagian dari mereka dan mereka pun bukan bagian dari aku. Intaha. Selesai ini keterangan dari tafsir At-Tabari. Ya, barakallahu fiik. Tanzihan maqul li ajli kitab. Tanzihan. Mana? Waqul tanzihan lillahi ta'ala. Apa irobnya? Maqul li ajli kitab. Ah, iya. Ya, li. Dalam rangka. Gitu. Ah, ah. Litanzihi begitu. Maqul li ajli itu yang dapat digantikan dengan lam. Nah, yaitu ta'ala zikruh itu jumlah itirodiyah, jumlah sisipan. Sama kayak itu mengatakan qala Rasulullah, itu kan di jumlah sallallahu alaihi wasallam, jumlah lagi shalla fi'il, ya sallallahu lafad jalala fa'il. Nah, itu jumlah sisipan, namanya jumlah itirodiyah. Nah, jumlah itirodiyah la mahala lahu minal i'rab. Ya, barakallahu fi. Wa qala fi syarhil manazil. Nah, nah, tafadhal di baca di sini. Ya. Nah, siapa? Syekh Marwan. Allati ikhtasa biha sahabatu an sa'iril ummati wa hiya a'la darajatil ulama'i. Qala ta'ala kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani ay ana wa atba'i ala basiratin. Wakila wa man ittaba'ani atfun ala al-marfu'i fi ad'u ay ana ad'u ila Allah ala basiratin wa man ittaba'ani kadhalika yad'u ila Allah ta'ala ala basiratin wa ala qawlina wa ala al-qawlain wa ala qawlain fal ayatu tadullu ala an atba'ahu anna anna anna, anna atba' bukan fi'il. Anna atba'ahu hum ahlul basairi adda'aini adda'ina adda'ina ila Allah ta'ala wa man laysa minhum wa laysa min asba'ihi ala al-haqiqati wal mawad wal muwafaqati muwafaqah muwafaqati wa in kana min asba'ihi ala intisabi wa da'wa wa da'wa. Baik. Ya. Dikatakan di syarah manazil ya, yaitu Ibnu Qayyim ini yang dikenal dengan Madarij Salikin ya. Ini kalau disebut syarhul manazil itu Madarij Salikin Ibnu Qayyim. Ya, yuridu an tasila bi istidlali bi isladika ila al-a'la darajatil ilmi. Allah menghendaki supaya anda ya bi istidlalika ala ila a'la darajatil ilmi. Jadi Allah menghendaki supaya anda dengan dalil-dalilmu sampai kepada derajat ilmu yang paling tinggi. Apa itu derajat ilmu yang paling tinggi? Wahiyya al-basiratu ya, yaitu al-basira allati takunu nisbatul ulum. Yaitu basira di mana hubungannya, di mana dia dinisbatkan apa namanya dengan nisbatul ulum. Ya, kalau dia dibandingkan ilmu-ilmu fiha ilal qalbi ya, di qalbu kanisbatil mar'i ilal basar. Ya, yang basirah kalau dia pada ilmu itu sama dengan ya qalbu binisbatil mar'i ilal basar. Ya, sama hubungannya dengan ya, hati kolbu bagaikan hubungan yang sesuai dengan yang terlihat dengan mata. Jadi seakan-akan ya kita mengenal dalil-dalil itu langsung melihat dengan kolbu, itu namanya basiroh. Sebagaimana mata kita langsung melihat sesuatu dengan mata kita, itu namanya basor. Melihat dengan mata kolbu basiroh, melihat dengan mata yang itu namanya basor. Paham gak sini? Ya. Baik. Wa hadhihi hiyal khassisatu allati ukhtassa biha ashabatu an sa'iril ummah. Ya. Dan inilah yang merupakan kekhususan sahabat. Yang sahabat dikhususkan dengannya dari seluruh umat-umat yang lain, wa hiya a'la darajatil ulama. Ya. Dan inilah derajat ulama, orang-orang yang berilmu yang paling tinggi. Derajat ya, ilmu yang apa, ahli ilmu yang paling tinggi. Punya basirah. Qala ta'ala qul hadhihi sabili adu ila Allah. Katakanlah inilah jalanku, aku mengajak manusia pada Allah, ala basiratin, di atas basirah. Ana wa manittabani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku, ai ana wa atba'i ala basiratin, aku dan orang-orang yang mengikuti aku di atas basirah. Wa qila, dan ada yang mengatakan wa manittabani, dan yang mengikuti aku, atfun alal marfu'. Ya, wa manittabani ini ataf kepada marfu' pada ad'u. Ya. Kan fa'il dari ad'u apa? Domir mustatir takdiruhu ana. Domir mustatir wujuban takdiruhu ana. Ana ad'u. Wa manittaba'ani, man mausulah, itu ma'tuf kepada domir mustatir takdiruhu ana. Yang aku mengajak manusia kepada Allah dan orang-orang yang mengikuti aku. Paham enggak di sini? Ya, ngerti ya? Baik. Baik. Ana wa atba'i, aku dan para pengikutku, ala basiratin, juga di atas basirah. Maka manittaba'ani itu atfun alal marfu' fi ad'u. Ai ana ad'u ila Allah ala basiratin, wa manittaba'ani kadzalika yad'u ila Allah ta'ala ala basiratin. Aku mengajak manusia kepada Allah di atas basirah, dan orang-orang yang mengikutiku demikian pula mengajak manusia kepada Allah di atas basirah. Alal wa alal qaulain. Ya, maka berdasarkan dua pendapat ini, fal ayatu tadulu ala anna asba'ahu, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya para pengikut Rasul hum ahlul basairi adda'ina ilallah ta'ala. Ya. Para pengikut Rasul, merekalah orang-orang yang memiliki basirah, yang mengajak manusia kepada Allah. Wa man laysa minhum fa laysa min atba'i. Siapa yang bukan golongan dari mereka yang mengajak manusia di atas basirah, mengajak manusia kepada tauhid, maka dia bukan atsba'ihi, min atsba'ihi, bukan di antara pengikut Nabi alal haqiqah wal muwafaqah. Maka dia bukan orang, ya bukan pengikut Nabi, ya, secara hakikat maupun secara muwafaqah. Ya. Tidak termasuk golongan mereka ini secara hakikat maupun muwafaqah. Dia enggak selaras dengan ciri khas kriteria umat Nabi. Ya. Hakikatnya demikian dan dia pun juga enggak sesuai. Ya. Secara karakteristik. Wa in kana min atba'ihi 'alal intisabi wad da'wah. Ya. Meskipun dalam hubungan keislaman dan pengakuan ia termasuk salah satu pengikutnya. Ya. Walaupun dia mungkin min atba'ihi, di antara pengikut Nabi, 'alal intisab, kalau dia menisbatkan, "Loh, saya umat Nabi." Wa da'wah, dan pengklaiman, "Oh, saya juga umat Nabi." Ya, dalam pengakuan mungkin aja dia ya, bisa aja mengatakan saya umat Nabi. Ya, atau dalam intisab menisbatkan diri umat Nabi Muhammad. Ya. Barakallahu fiik. Ya, secara pengakuan enggak usah seperti itu, ya. Ini kita katakan orang-orang kafir yang ada sekarang, mereka umat Nabi siapa sebenarnya? Nabi Muhammad SAW. Nih, orang-orang kafir yang ada saat ini, mereka umat siapa? Hah? Umat Nabi, itu kan semua manusia setelah diutusnya Rasul, umat Nabi. Ya, kata Rasulullah SAW apa? Kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khosatan. Wa innama bu'istu linnasi 'ammatan. Nabi diutus untuk kaumnya saja, seorang nabi-nabi yang dulu. Tapi kalau aku diutus oleh Allah untuk seluruh manusia semuanya. Berarti itu umat Nabi semua kan? Yahudi sekarang, Nasrani sekarang, umat Nabi. Tapi umat Nabi yang kayak gimana? Yang muwafaqah enggak? Enggak. Yang hakikat enggak? Enggak. Nah, yang dikatakan atba' Rasul, pengikut Rasul ialah yang berislam, beriman, kemudian tadi apa? Yang dakwah. Tayyib, barakallahu fiik. Qala al-musannif fihi masailu minha at-tanbih wal ikhlas. Ya. Ayo, tafadhal. Dibaca wakilah. Anna min kubhi syirki qawluhu masabbatun lillahi wa minha ib'adul muslimi al-musyrikina la yasif la yusiru minhum walahu lam yusyrik illa wa qala al-allamah ibn al-qayyimi rahimahullah ta'ala fi wa'ala qawlihi ta'ala yub'u ila sabihi rabbika al-hikmati wal-wa'idhati al-hasanati dikru zakara وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا محبا مؤثرا له على غيره إذا أرفه فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب وإما أن يكون معاندا فهذا يجادل بالتي هي أحسن فإن رجع وإلا انتقل معه انتقل وإلا انتقل معه إلا إلى الجلاد jilat inna qala aidan wa qala aidan Allah ta'ala wal fardu baina hubbi al-imamati wa da'wati ila Allah wa hubbi ar-riyasati huwa al-fardu baina ta'zimi lillahi wa al-nusbi lahu wa ta'zimi nafsi wa sa'yi fi haddiha fa inna an-nasiha lillahi al-muhibbu lahu yuhibbu an yuta'a rabbuhu fala yu'sa wa an taqula kalimatuhu hiya al-ulya wa an yakuna ad-dinu kulluhu lillahi wa an yakuna al-hubbahu mumtasilina awamirahu mujtanibina nawahihi faqad nasaha Allah fi ubudiyyatihi wa nasaha qawmahu fi da'wati ila Allah wa huwa yuhibbu al-imamata fi dini bal yas'alu rabbahu an yaj'alahu lil-muttaqina imaman yaqtadi bihi al-muqtaduna kama iqtada huwa bil-muttaqina. Nah, ya, kalau musannif Syekh Muhammad bin Abdullah berkata fihi di dalam bab ini masa itu terdapat berbagai permasalahan minha di antara tanbih alal ikhlas. Ya, yaitu pengingatan akan pentingnya ikhlas kemurnian ibadah pada Allah li anna katsiran law da'a ilal haqq fa huwa yad'u ila nafsih. Ini ikhlas karena banyak orang yang seandainya dia mengajak kepada kebenaran namun hakikatnya dia malah mengajak orang-orang kepada diri dia sendiri. Ya, di antaranya juga annal basirata minal faraid. bahwasanya ya ilmu dalam dakwah itu termasuk kewajiban. Wa minha anna min dalailil husni tauhid annahu tanzihun lillahi ta'ala 'alal 'anil masabbah. Ya, bahwa termasuk diantara dalail bukti-bukti kebaikan tauhid ya adalah tauhid itu mengagungkan Allah Ta'ala, mensucikan tanzihun lillah, mensucikan Allah Ta'ala 'anil masabbah. Ya. Mensucikan Allah Ta'ala dari masabbah, dari mencelaknya. Wa minha anna min qubhi syirki kaunuhu masabbatan lillahi ta'ala. Ya. Dan juga diantara keburukan kesyirikan ialah ketika ya, merendahkan, mencela Allah Ta'ala. Wa minha ibadul muslim. Diantara adalah menjauhkan seorang muslim anil musyrikin la yasiru minhum walau lam yusyrik. Menjauhkan seorang muslim dari ya dari lingkup kaum musyrikin. Ya, supaya nanti tidak menjadi seperti mereka sekalipun dia tidak berbuat syirik. Makanya ini ada hukum tinggal di negeri kafir. Ya. Bersama orang kafir. Qala ta'qala al-allamah Ibnu Qayyim mengatakan fi makna qawlihi ta'ala, pada makna firman Allah Ta'ala udu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ajaklah mereka kepada Rabbmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Zakara subhanah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di sini maratib dakwah, maratib urutan-urutan dalam dakwah. Ya. Tayyib barakallahu fik. Tingkatan-tingkatannya. Wa ja'alaha salasata aqsam, dan Allah menjadikan tingkatan-tingkatan dakwah itu ada tiga macam. Bihasabi halil mad'u. Tentunya sesuai dengan kondisi mad'u, umat. Fa innahu imma ayyakuna taliban lil haqqi muhibban lahu mu'siran lahu ala ghairihi idza arafah. Nah. Ya. Ini ya, ada kalanya si mad'u orang yang memang taliban lahu, mencari kebenaran. Ya, taliban lil haqq muhibban lahu, mencintai kebenaran. Mu'siran, dia adalah orang yang memprioritaskan kebenaran ala ghairi daripada yang lainnya. Idza arafah, apabila dia mengetahui kebenaran. Fahada yud'a bil hikmah, maka yang seperti ini didakwahkan dengan hikmah. Wala yahtaju ila mau'idhatin wa jidalin, enggak butuh kepada mau'idhah, pengajaran dan jidal, diskusi, debat. Baik. Ya. Enggak perlu bantahan. Wa imma ayakuna mustaghilan bididil haq. Nah, ada juga mungkin mad'u ini ia sibuk dengan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Ia adalah orang yang memang berputat dengan lawan kebenaran. Lakin law arafahu asarahu. Namun seandainya dia mengetahui kebenaran, tentu dia akan memprioritaskan kebenaran, wattaba'ahu, dan mengikuti kebenaran. Fahada, yang seperti ini, yahtaju ilal mau'idah, maka dakwahnya ini membutuhkan kepada pengajaran, bitarghibi wa tarhib, dengan motivasi dan tarhib. Ya, sedikit ancaman. Ya. Baik. Wa imma ayakuna mu'anidan mu'aridan, atau bisa jadi si madu ini dia adalah penentang, orang yang memang suka ngebangkang. Fahada yujadal, maka yang seperti ini didebat. Ya, dibantah billati ahsan, dengan cara yang baik. Fa in raja'a, kalau dia rujuk alhamdulillah. Wa illa untuk ilabahu ilal jilad in amkan. Ya. Nah, kalau dia enggak mau, ya yaudah, beralih ke cara yang tingkatan yang tegas untuknya jika itu memungkinkan. Ya, untuk ilah ya dia dialihkan kepada jilat, dijilid dia, dihukum. Nah, in amkana, kalau memungkinkan. Pokola Aidan dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga mengatakan ya, wal farqu baina hubbil imamati wa da'wati ila Allah wa hubbir riyasah wal farqu baina ta'dhimi amrillah wa nushilahu wa ta'dhimi nafsi wa sa'yi fi hadriha. Ya. Perbedaan antara mencintai, ya, menyukai imamah, kepemimpinan, dan dakwah kepada Allah, cinta kepada riasah, kedudukan, inilah perbedaan antara, ya, mengagungkan perintah Allah, tulus dalam menjalankan perintah Allah, wa ta'zimi nafs, mengagungkan jiwa, wa sa'i fi hadhiha, dan berupaya untuk, ya, mendapatkannya. Ya. Jadi harus dibedakan. Orang dakwah itu setelah didakwah ada tantangan lagi, yaitu melawan ketidakikhlasan, berjuang untuk ikhlas. Nah, fa inna nasiha lillah, karena orang yang sudah memurnikan diri dia kepada Allah, muhibbalahu, mencintai Allah, ya yuhibbu ayyuta rabbuh, ya, dia sangat suka jika Rabbnya itu ditaati, fala yu'sa, maka dia tidak dimaksiati. Wa an takuna kalimatuhu hiyal ulia, dia suka kalimat Allah lah yang tertinggi. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dia suka kali agama ini semua adalah, ya, milik Allah. Wa yakuna al-ibad, dia sangat suka jika para hamba mumtasirina awamirah, mujtanibina nawahiha, nawahihi, ya, para hamba menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Faqad nasaha Allah fi ubudiyati, maka dia telah memurnikan Allah dalam ubudiyahnya. Wa nasaha khalqahu fi da'wati ila Allah, dan dia berarti telah menasehati hamba-hamba dalam dakwah, ya, dalam dakwah dia mengajak, apa namanya, dakwah dia kepada Allah. Bahwa yuhibbu al-imamata fid din, ya, maka dia mencintai ketinggian keimaman dalam agama. Bal yas'al rabbah, maka dia meminta pada Rabbnya, ayya ja'alahu, agar Allah menjadikan dia lil muttaqina imama, iya, untuk menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Yaqtadi bihi, ya, al muqtadun, yang orang-orang yang meneladani akan meneladani dia. Kamaqtada huwa bil muttaqin, sebagaimana ia meneladani, ya, orang-orang yang bertakwa. Nah, fadal Pak Yusuf. تعالى فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه لم يضره ذلك بل يحمد عليه لأن داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصه لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزائهم يوم لقائه فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم ثم قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فاسألوه أن يقر أعينه بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته فإن الإمام والمؤتمة متعاونان على طاعته وإنما سألوه ما ma yu'awinuna bihi al-muttaqina 'ala mardatihi wa ta'atihi wa huwa da'watuhum ila Allah bil imamati fid din allati asasuha allati asasuha as-sabru allati asasuha as-sabru wal yaqin qala ta'ala waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Nah, barakallahu fiik.